la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, pada Bapak Ibu pendidik, ustadz, ustadzah, Bapak Ibu guru semuanya, pada para Bapak Ibu wali murid atau wali santri dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Antara nikmat kita diberi kesempatan atau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita cara mendidik anak menjadi dewasa. Ya, tema hari ini atau pada kesempatan kali ini adalah mendidik anak menjadi dewasa. Ya, mendidik anak menjadi dewasa. Kata dewasa. Kata dewasa ini secara mudah kita artikan adalah sudah bukan anak-anak. Ya, jadi fase perkembangan anak secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu fase anak dan fase dewasa. Maka jika seorang itu sudah dewasa, maka dia seharusnya sudah tidak seperti anak-anak lagi. Ini makna secara mudah diartikan demikian. Terus kemudian dewasa menurut pandangan Islam, karena sudah bukan anak-anak lagi, berarti dewasa adalah sudah mukallaf, yaitu mampu memikul beban syariat. Jadi segala sesuatu yang diwajibkan oleh syariat agama Islam yang mulia ini, orang yang sudah dewasa seharusnya sudah mampu untuk memikulnya. Baik syariat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat lima waktu, seperti puasa Ramadan, menjaga aurat dan lain sebagainya yang diwajibkan oleh syariat ini untuk dilaksanakan dan yang dilarang untuk ditinggalkan. Ini makna dari mukallaf. Ataupun mungkin ketika mukallaf ini adalah memikul beban tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi laki-laki. Bagi perempuan adalah untuk mengurus rumah. Ini merupakan kedewasaan. Ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan perintah agama ini yang wajib-wajib terutama ya untuk dilaksanakan dan yang dilarang untuk ditinggalkan, ini harus bisa dilakukan dan mampu dipikul oleh sosok yang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan dengan tugas yang berbeda. Ini definisi dewasa. Nah, terus kemudian kalau sudah dewasa itu harusnya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'alakum khulafa fil ardh," dialah Allah yang telah menjadikan kalian menjadi khalifah-khalifah di muka bumi ini. Khalifah maknanya di sini adalah sebagaimana firman-Nya, "Wa ansakum minal ardi wastamarukum fiha," dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari tanah atau bumi ini dan menjadikan pemakmurnya, yaitu pemakmur bumi. Maka ada dua tugas pokok, beban yang diberikan kepada sosok yang dewasa, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifah, yaitu pemakmur bumi. Dalam hal ini adalah terkait dengan kinerja. Maka sosok yang dewasa adalah sosok yang sudah berakhlak mulia karena ibadahnya, dan sosok yang sudah berkarya, bermanfaat bagi umat ini karena dia sebagai khalifah atau pemakmur bumi ini. Itu dua indikator dari kedewasaan, yaitu tunduk taat beribadah kepada Allah dengan akhlak yang mulia, ya. Jadi akhlak yang mulia itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua adalah dia sudah bermanfaat bagi umatnya dengan karya atau kinerja yang dia lakukan. Ini sehingga anak kita yang sudah dewasa, jika dia ingin menikah, maka mereka tahu bagaimana menjadi suami atau istri yang baik. Jika hendak punya anak, mereka tahu bagaimana cara mendidik anak yang baik. Jika ingin menafkahi keluarga, terutama bagi laki-laki, mereka mampu berkarya, ya. Jika mereka ingin beribadah, mereka tahu cara beribadah yang benar. Jadi mereka bukan hanya fisiknya saja yang dewasa, tetapi juga jiwa mereka telah dewasa, yaitu dewasa fisik sekaligus dewasa mental. Mereka itulah orang yang dewasa sesungguhnya. Ini. Namun fakta yang kita hadapi, ya, banyak anak-anak kita hari ini, ya, walaupun tidak semuanya, tapi banyak sekali kita dapati anak-anak kita hari ini, walaupun mereka itu telah lulus dari perguruan tinggi, bahkan perguruan tinggi yang ternama, gelarnya itu berjejer-jejer segudang, ijazahnya bergulung-gulung, tapi ternyata mereka belum tentu dapat menjawab persoalan hidup bermasyarakat. Mereka belum tentu dapat menjawab persoalan kehidupan nyata. Mengapa bisa demikian? Sebab faktanya, cara mendidik mereka, kita ini memang mendidik mereka untuk tidak untuk hidup bermasyarakat, ya. Mereka belajarnya dibatasi dengan tembok-tembok kelas. Kemudian sosialnya adalah sosial minimalis, bentuknya adalah simulasi sosial, yaitu bersosial di sekolah, bukan bermasyarakat yang sebenarnya, ya. Akhirnya karena dengan adanya batasan-batasan itu, mereka dididik hanya untuk menjawab soal-soal ujian, ya. Mereka hanya bisa mampu menjawab soal-soal ujian. Mereka dididik untuk bisa melafalkan apa yang dia hafal. Mereka dididik untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka dididik untuk bersaing, bukan untuk bertaun atau kerjasama. Mereka dididik untuk hidup berkecukupan bersama suami istri dan anak-anaknya. Memang seperti itulah saat ini kita mendidik mereka. Ya, kita tidak langsung melatih mereka untuk bisa hidup di dunia nyata yang penuh dengan berbagai permasalahan-permasalahan. Bahkan selama kita mendidik mereka, mereka kita steril dari permasalahan-permasalahan di dunia nyata ini, ya. Bagaimana kita bisa mendidik mereka dewasa jika mereka tidak pernah berbuat salah? Dengan berbuat salah itu mereka akan belajar dan mereka akan berusaha untuk memperbaiki diri. Ini, bagaimana mereka bisa tumbuh rasa cintanya untuk menjadi sosok pribadi yang dewasa jika ego mereka itu sejak kecil itu terkebiri, terpangkas, terkekang sehingga tidak tumpah, sehingga justru meledak setelah mereka itu balik. Ini, nah ini memang faktanya demikian, ya, bahwa banyak anak-anak kita yang ternyata mereka hanya dewasa fisik, ya. Mereka lulus mungkin dari kuliah, dari perguruan tinggi yang ternama, tapi mereka begitu lulus hanya untuk mencari pekerjaan. Ujian yang mereka hadapi ketika di lembaga pendidikan adalah ujian-ujian yang dituntut untuk bisa menjawab soal-soal ujian, bukan untuk menjawab persoalan kehidupan nyata. Kalau kita tengok di suku-suku pedalaman, entah di daerah Afrika, di Australia yaitu ada suku Aborigin, di Amerika ada suku Samoa, ya, dan masih banyak suku-suku pedalaman lainnya di dalam negeri ini. Ternyata mereka itu memiliki metode untuk mendewasakan generasi atau anak-anak mereka. Kalau mereka di daerah hutan belantara, anak-anak yang menjelang balig, yaitu menjelang usia 15 tahun, setelah mereka itu balig, ya, maka untuk menjadikan mereka benar-benar dewasa, menjadi sosok lelaki dewasa yang sejati, mereka diuji dengan ujian yang sangat berat. Mereka dilepas di hutan belantara selama kurang lebih 6 bulan untuk bisa bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Tentu saja mereka tidak begitu saja atau tiba-tiba dilepas begitu saja. Tentu saja sebelumnya orang-orang tua mereka telah mendidik mereka untuk bisa tangguh menghadapi dunia nyata yang sebenarnya. Sehingga mereka menghadapi ujian itu sudah persiapan, sudah dalam keadaan siap, ya. Dan orang tua pun juga tidak begitu saja melepas mereka tanpa ada persiapan. Sehingga setelah 6 bulan mereka ternyata masih bisa hidup dengan berbagai hal yang dihadapi di hutan belantara itu. Mungkin dengan kelaparan, ya, untuk mencari makan di sana. Akhirnya setelah kembali mereka yang selamat dan kondisi sehat walafiat, mereka dianggap sebagai sosok yang sudah dewasa, yaitu dewasa sejati. Ada yang kemudian dilepas di gurun, ya, selama 6 bulan tidak diberi bekal makanan, bagaimana mereka bisa hidup. Kemudian ada juga yang tangannya itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong, dan di dalam kantong itu ada semut, semut peluru namanya. Dan semut itu merupakan semut yang gigitannya itu paling menyakitkan di dunia. Bisa jadi orang yang tidak biasa disengat itu sekali sengat akan pingsan. Nah, tangan itu dimasukkan di situ, digigiti semut yang begitu banyaknya selama 10 menit. Maka mereka yang bisa bertahan, tidak menangis, tidak mengeluh, maka mereka lulus dan dianggap sudah menjadi sosok laki-laki dewasa yang sejati. Dan masih banyak contoh-contoh cara suku-suku atau istilahnya masyarakat, entah mereka di suku pedalaman atau dimanapun, dengan cara yang berbeda-beda. Namun dalam Islam tidak demikian. Tidak ada yang namanya untuk mendewasakan mereka itu harus disakiti, harus diterlantarkan untuk bisa apa namanya itu mencari makan sendiri sehingga mengkhawatirkan tentang keselamatan dia. Ya. Mereka kadang ada yang disayat tubuhnya dengan kayu yang tajam. Islam tidak demikian. Ternyata dalam pendidikan Islam penuh dengan rahmah, walaupun ujung-ujungnya adalah akhir pendidikannya sama, yaitu menjadikan mereka dewasa. Ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, kapan kedewasaan itu seharusnya diraih? Ternyata di dalam Islam dewasa itu adalah setelah mereka balig, yaitu ketika mereka memasuki usia balig, maka seharusnya mereka itu benar-benar dewasa dan sudah teruji. Ujiannya adalah sebelumnya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW itu menguji kedewasaan anak-anak pada waktu zaman itu? Antara lain ketika beliau menyiapkan sebuah apa namanya pasukan perang untuk sebuah jihad fisabilillah, tiba-tiba ada anak-anak yang menjelang balig usia 13, 14, 15 tahun, beberapa anu datang kepada Rasulullah SAW. Mereka menawarkan diri dan minta izin bahkan untuk ikut bersama Nabi SAW untuk berjihad. Padahal berjihad itu resikonya adalah terbunuh dan mati. Tapi kenapa mereka itu mau mendaftarkan diri yang resikonya begitu berat? Karena tumbuhnya rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Betapa dewasanya mereka walaupun mereka sebenarnya belum balig, masih kanak-kanak. Rasulullah menolak dengan lembut apa yang mereka inginkan, namun mereka bersikeras ingin ikut tetap berjihad. Dan akhirnya mereka diuji oleh Rasulullah SAW. Ada yang diuji dengan permainan tombaknya, ada yang diuji dengan gulatnya, dan ada juga yang tidak berhasil dikembalikan. Semuanya memiliki peran. termasuk Zaid bin Sabit ditolak untuk menjadi prajurit, ya, ikut berjihad. Tapi setelah pulang ternyata dia berpikir bahwa dia bisa ikut bersama Nabi sebagai sekretaris atau penulis atau sebagai ahli bahasa. Nah ini harusnya dicapai ketika usia balig. Jika tidak, maka perlu ada pengulangan kembali penumbuhannya. Ada pengulangan kembali, ya, istilahnya itu ada rehat sejenak untuk kembali ke awal, ya, ke reset awal dulu, kemudian diulangi lagi sampai akhirnya dia menjadi dewasa walaupun sudah balig. Caranya tetap pengulangan kembali. Ini jika diterus-teruskan maka luka yang ada pada diri anak, yaitu luka kedewasaan, itu akan berlarut-larut, tidak tuntas-tuntas. Sehingga kalau enggak tuntas, bisa jadi sampai dewasa, sampai tua pun mungkin hanya dominan di dewasa fisik, tapi ternyata mentalnya tidak dewasa. Sehingga ada pepatah, menjadi tua itu pasti insyaallah, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Sebab banyak sekali orang tua yang secara fisik sudah dewasa karena sudah balig, tapi ternyata mental mereka belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Ya, apa ciri kekanak-kanakan yang seharusnya tidak ada pada diri orang tua? Antara lain merasa dirinya paling penting, ya, pendapatnya harus dibenarkan, kalau nggak dibenarkan dia marah, mudah tersinggung ketika menghadapi anak, mudah marah ketika menghadapi anak, mudah emosional ketika dirinya merasa direndahkan, padahal gak ada orang yang merendahkan. Itu diantara tanda-tanda kekanak-kanakan, ya, tidak sabaran, mudah marah, itu merupakan tanda-tanda kekanak-kanakan yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang yang sudah dewasa. Ini terus kemudian ada alur-alur penumbuhan kedewasaan pada diri anak. Yang pertama, ya, yaitu ditumbuhkan cinta. Ini adalah betul-betul dengan penuh kelembutan. Cinta kepada apa? Yaitu cinta kepada potensi apa yang nanti dia setelah dewasa harus dimiliki. Yang pertama adalah mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pangkalnya adalah mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai tentang keunikan dirinya yang nanti dia akan berkarya dengan keunikan dirinya itu. Maka akhlak dan potensi atau bakat anak itu dicintai oleh anak tersebut. Setelah tumbuh cinta, kemudian ini kita anggap bahwa anak-anak kita seperti seorang raja. Ya, dalam mendewasakan anak-anak ketika fase awal itu adalah orang tua berusaha memposisikan dirinya di bawah anak-anak. Ini, di bawah anak-anak. Makin kecil anak, maka makin ke bawah orang tua itu memposisikan. Contoh begini. Ketika anak usia 3 tahun atau 2 tahun, kemudian naik ke atas punggung orang tua, bahkan memegang kepala orang tua, atau mungkin justru malah duduk di atas kepala orang tua. Apakah kemudian orang tua marah-marah? Tentu saja tidak. Karena apa? Secara fitrah, maka orang tua secara otomatis akan memposisikan dirinya itu di bawah anak yang sedang puncak-puncaknya egosentris tersebut. Ini, jadi kondisi awal adalah memposisikan diri di bawah mereka. Tapi kalau mungkin kita tidak bisa, pinginnya itu selalu dihargai, dihormati oleh anak. Anak harus serba nurut, tidak pernah berbuat kesalahan ketika kecil. Ini akan melukai mereka, akan melukai cinta mereka. Ini akan melukai kedewasaan mereka. Nah, ini makanya kita perlu langkah awal ini adalah membawa mereka seperti raja, maka posisi kita adalah di bawah mereka. Setelah itu kemudian kita ajarkan mereka, kemudian setelah itu mereka kita latih untuk bisa berkarya dengan ketegasan. Maka kalau kita runtut, ya, terkait dengan langkah-langkah ini, ya, Nah, terkait dengan langkah-langkah ini, yaitu yang pertama, masa 0 sampai 7 tahun, fase tufulah, itu kita memperlakukan mereka seperti raja. Terus kemudian fase berikutnya 7 sampai 10 tahun, yaitu fase tamyiz, kita memperlakukan mereka seperti teman. Fase berikutnya yaitu murahakoh, kita memperlakukannya seperti tawanan. Maksudnya sebagai kan raja itu gimana? Ya kita berusaha memposisikan di bawah mereka. Setelah itu kemudian sejajar dengan mereka sebagai teman. Setelah itu kita memposisikan di atas mereka karena kita anggap mereka sebagai tawanan. Yang pertama adalah fase kelembutan, ya. Yang kedua adalah fase kebersamaan. Yang ketiga adalah fase ketegasan. Ya, sehingga seharusnya sebelum mereka menjadi dewasa balik itu, mereka sudah teruji dengan ketegasan karena mereka seperti seorang tawanan. Maka akhirnya Rasulullah SAW dalam mendewasakan anak itu, Rasulullah bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin." Pukullah mereka jika mereka tidak mau sholat dan mereka berumur 10 tahun. Jadi mulai murhaqah itu sudah merupakan awal dari ketegasan terhadap anak. Sedangkan fase 0 sampai 7 anak itu adalah sebagai raja. Ini adalah fase-fase kelembutan, fase mengalah, ya, fase kesabaran. Kemudian 7 sampai 10 adalah fase keadilan, bersama dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Nah, fase berikutnya adalah fase ketegasan. Ini lembut dulu, kemudian bersamai mereka, setelah itu kemudian ketegasan terhadap mereka. Fase ini tidak bisa diloncat-loncat, ya. Jika fase bagikan raja 0 sampai 7 tahun ini tidak tumbuh, langsung kemudian kita tegaskan, langsung ke warna merah itu kan, langsung anggap sebagai tawanan, langsung di, contohnya tadi ya, di suku-suku pedalaman itu anak dilepas di hutan belantara, tapi sebelumnya kecintaan belum ada pada diri anak, itu bermasalah nanti, bisa berbahaya. Maka diulang kembali jika sudah terlewat masa emasnya. Misal usianya sudah 20 tahun, ternyata kecintaan belum tumbuh, maka biar bisa mereka menjadi lebih cepat dewasa, diulang kembali. Perlakukan awal sebagai raja, setelah itu sebagai teman, berikutnya adalah ketegasan, yaitu sebagai tawanan. Jadi ini diulang kembali urutannya senantiasa urut, ya. Cuma masing-masing orang itu fase usianya, tahapan-tahapan usianya berbeda-beda, ya, tergantung dari kondisi masing-masing anak. Nah, ini antara lain metode untuk memberikan pendidikan kepada anak yang tepat untuk mendewasakan mereka, ada fase-fasenya. Nah, fase untuk anak melakukan kesalahan, ya, kesempatan melakukan kesalahan agar mereka itu tahu bahwa dengan kesalahan itu mereka memperbaiki diri, itu fase teman. Sedangkan fase raja, ketika anak melakukan kesalahan itu ada digunakan untuk apa? Membangun persepsi positif, oh ternyata semua orang itu baik walaupun saya salah. Nah, sedangkan fase teman tadi itu adalah untuk merenungi diri, apa namanya, untuk memperbaiki diri, bernalar tentang apa yang telah dilakukan, kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, kemudian untuk fase tawanan, mereka itu merenung, ternyata setelah salah itu ada hukuman, tapi dengan catatan fase sebelumnya telah tumbuh. Kalau tidak tumbuh, maka itu akan melukai fitrahnya. Nah, ini terkait dengan kedewasaan, ini sangat penting, ya. Maka pendidikan yang tepat atau tempat yang tepat untuk mendidik kedewasaan anak adalah mereka langsung terjun di dunia nyata. Ini adalah metode paling tepat, yaitu tempat yang paling tepat. Kemudian yang kedua, metodenya yang tepat adalah metode Raja Tega. Tapi dengan catatan apa? Sebelumnya telah tumbuh, ya. Raja Tega itu diberikan ketika 10 tahun sampai menjelang balig. Nah, sedangkan sebelumnya adalah karena mereka seperti raja atau teman. Jadi kalau ketegaan ini diterapkan, ya gak sesuai. Ini makanya fase yang berikutnya, yaitu menjelang balig itu kan berarti yang merah itu murahakoh, maka itu tegas, tapi itu tadi dengan catatan sebelumnya telah tumbuh. tidak bisa dilangkai. Nanti kalau kita melangkai fase yang belum tumbuh itu pasti ada masalah nantinya. Nah, ini mungkin yang bisa saya jelaskan ya terkait dengan masalah kedewasaan. Jadi dewasa itu sebenarnya adalah mukallaf. Mereka telah mampu memikul beban syariat, baik laki-laki untuk laki-laki dalam mencari nafkah, dalam beribadah, dalam berkarya, dalam berperan dalam umat ini, atau oleh perempuan mungkin terkait dengan kinerja yang ada di rumah, ya tugas-tugas rumah. Itu seyogianya seorang wanita yang sudah dewasa mampu untuk melakukannya. Demikian ya untuk materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik Ustaz, terima kasih jasa kalau khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini mengenai pembahasan mendidik anak menjadi dewasa. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya. Bagi Anda para pendengar, Sobat Qur'ani dan keluarga Qur'ani dimanapun Anda berada, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0898-0092-588, atau dapat juga bagi Anda pemirsa YouTube kirimkan pertanyaan Anda dengan cara mengetiknya di live chat. Dan kami informasikan bahwa tadi Al-Ustadz sempat menjelaskan warna merah, warna kuning, atau warna hijau. Beliau maksudnya adalah menjelaskan bagan-bagan atau PowerPoint yang ada di YouTube, disiarkan di YouTube. Bagi Anda yang ingin melihatnya, silakan nanti dilihat atau ditonton siaran ulangnya di YouTube. Baik, Ustadz, kami awali pertanyaan karena belum ada pertanyaannya masuk, Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimanakah kalau yang belum dewasa adalah orang yang seharusnya sudah dewasa, yaitu orang tua? Langkah apa yang harus dilakukan, Ustadz? Apakah juga perlu bantuan dari orang tuanya dahulu atau bagaimana, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik. Memang sebelum kita mendewasakan anak-anak kita, maka orang tua harus dewasa terlebih dahulu. Ya, kita akan mendidik sesuatu kepada anak kita sementara kita tidak memiliki apa yang akan kita didikkan itu. Kita ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, tapi ternyata kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Itu jelas akan mengalami kesulitan. Kita tidak bisa begitu saja kemudian memasrahkan ke orang lain atau lembaga, ya, karena merasa kita tidak mampu. Ya, makanya penanggung jawab pendidikan itu kembali kepada kedua orang tua. Bukan akhirnya orang tua terus pasrah begitu saja karena mungkin gak mau memperbaiki diri. Di rumah penuh emosional, ya, bikin gaduh anaknya. Karena apa? Karena orang tua yang belum dewasa itu akhirnya tanda kutip dibuang kepada lembaga. Seolah-olah lembaga itu adalah tempat untuk pembersihan masalah-masalah anak. Ini. Nah, makanya yang perlu kita lakukan adalah mendewasakan diri. Nah, orang tua yang dewasa itu yang bagaimana? Yaitu orang tua yang betul-betul mampu memposisikan diri sesuai dengan kondisi anak. Ketika anak belum tumbuh kesadarannya dalam beribadah, belum mandiri, ya, kesadaran belum tumbuh, maka yang tidak tumbuh adalah pada masa emas 0-7 tahun sebenarnya, yaitu fase-fase tumbuhnya kecintaan. Maka yang dilakukan orang tua adalah memposisikan di bawah anaknya. Karena anak itu seperti raja waktu itu, walaupun usianya sudah mungkin 20 tahun ke atas. Karena memang fase itu belum tumbuh, dan metodenya mirip seperti ketika usia 0-7 tahun atau tufula. Kemudian orang tua juga mampu memposisikan dirinya jika anak itu sudah tumbuh kesadaran, tapi mereka masih butuh banyak bimbingan, pembersamaan, ya, butuh ilmu. Maka kita memposisikan sejajar dengan mereka, seolah-olah kita adalah teman mereka. Kemudian kadang-kadang kita pun juga perlu posisinya itu tegas di atas mereka. Dengan catatan apa? Kesadaran mereka telah tumbuh dan mereka sudah kita bimbing dengan ilmu. Ilmu yang sahih, yang benar tentu saja. Maka setelah itu diberikan kepada anak kita, ternyata anak kita itu masih belum tumbuh kedewasaannya, maka kita sebagai orang tua bisa memposisikan diri di atas mereka untuk menekan mereka. Nah, entah kita berada di bawah anak kita, dalam hal ini adalah memposisikan diri, ya, kondisi apa kemampuan kita atau ego kita, ya ego kita, atau mungkin kita sejajar dengan anak kita atau di atas anak kita untuk menekan mereka, itu harus orang tua dewasa itu harus tahu kondisi anak-anaknya sehingga tepat dalam bersikap terhadap mereka. Ini antara lain orang tua yang sudah dewasa. Nah, tapi faktanya banyak sekali orang tua yang usianya sudah tua, ya, tapi ternyata mereka kedewasaannya itu belum total, belum tuntas. Masa kecilnya belum tuntas. Ya, sehingga dikatakan tua itu pasti insyaallah, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Diusahakan, ya, bukan datang begitu saja. Makanya orang tua yang merasa kesulitan dalam mendidik anak, mudah emosional ketika anak bersalah, ya, susah untuk mendapatkan kritik dari anak padahal kita pasti salah, merasa tidak pernah berbuat salah dalam mendidik anak-anak, ini antara lain tanda-tanda bahwa orang tua tersebut dalam dirinya belum tuntas kedewasaannya. Jadi salah satu azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat kesalahan yaitu dirinya merasa tidak bersalah, itu sudah hukuman itu. Termasuk kita dalam mendidik anak-anak kita, pasti insya Allah kita akan berbuat salah. Maka sosok orang tua yang dewasa adalah orang tua yang merasakan bahwa dirinya pernah berbuat salah kepada anak-anaknya. Ini antara lain indikator bahwa orang tua sudah dewasa. Namun untuk minta maaf saja kadang orang tua itu berat. Alasannya nanti anak saya akan lunjak, padahal sejatinya adalah orang tua yang belum mampu sebenarnya, belum tuntas tentang dirinya. Nah, ini antara lain cara bagaimana agar orang tua itu cepat dewasa. Kemudian untuk bisa memposisikan diri di atas orang lain atau di atas anak kita, sejajar atau di bawah itu, maka kita harus membersihkan hati kita. Ya, dengan cara apa? Tazkiyatun nafas. Ini, perbanyaklah tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini dibersihkan. Nah, setelah hati bersih itu berarti dewasa. Maka dewasa pun juga bisa diidentikan dengan kebersihan hati. Maka ada orang yang masih hasad, hatinya belum bersih, masih sombong, hatinya belum bersih, itu menunjukkan bahwa dirinya itu belum dewasa. Karena kedewasaan itu sebenarnya adalah pengendalian ego. Sedangkan orang yang belum mampu mengendalikan egonya, berarti kanak-kanak, seperti anak usia 0-7 tahun itu egonya masih abisnya itu belum bisa mengendalikan. Nanti 7 tahun sampai 10 tahun itu juga demikian. Ini dan berikutnya. Nah, ini demikian ya. Wa'alam bisawab. Ya, Gus, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan kapan-kapan kita bahas, Ustaz, ya, mengenai tazkiyatun nafas pada diri orang tua. Karena penting bagi pendidik adalah muaranya orang tua, Ustaz, ya. Baik, Ustaz, akan kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk, datangnya dari WhatsApp, dari Umu Fulanah di Depok, Jawa Barat. Beliau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, anak saya laki-laki usia 12 tahun sudah balig, ekstrovert, senang bergaul dan bekerja sama. Bagaimana cara menegur kesalahan anak yang belum tumbuh karakter imannya dan karakter belajarnya? Dan lalu bagaimana cara untuk menumbuhkannya? Silakan, Ustaz. Baik, kalau kita lihat di bagan itu yang ada di gambar di YouTube ini ya. Jadi 0-7 tahun adalah fase emas karakter iman, 7-10 fase emas karakter belajar, dan 10-balik fase emas karakter bakat untuk berkarya di situ. Nah, jika karakter iman dan belajar belum tumbuh, ya maka perlakuannya diulang lagi. Dia seperti raja, ya, seperti raja. Maka ketika dia berbuat salah, ketika dia disalahkan, maka akan tersakiti dia itu, kecintanya terluka. Ini ya. Jadi kalau kesadaran belum tumbuh adalah yang kita lakukan adalah yang pertama menyayangi dia tanpa syarat. Ini ya. Betul-betul kita tulus menyayangi dia. Tidak menyalahkan dulu, ya, tapi mengambil hatinya dulu karena kesadarannya belum tumbuh, walaupun dia sudah balik usianya 12 tahun. Itu yang pertama, jadi ambil hati dulu. Yang kedua, karena dia sudah 12 tahun, maka kita berusaha untuk membantu dia, mendorong dia, ya, untuk tetap melaksanakan kewajiban karena dia sudah mukallaf. Ya, tapi karena mungkin kedewasaan yang belum tuntas, akhirnya ananda belum mampu memikul beban syariat. Maka perlu dikuatkan kembali, diulang kembali, direset kembali, diurangi dari awal, yaitu sentuh hatinya terlebih dahulu, perlakukan dia seperti raja. Ya, tapi tetap mukallafnya untuk sholatnya tetap diperintahkan kepada anak kita dan diharapkan untuk tetap melaksanakannya. Ini yaitu dengan sentuhan hati. Nah, setelah itu baru nanti hati setelah kesentuh baru menumbuhkan karakter belajarnya, itu dengan nasihat lisan. Setelah nasihat lisan sudah, baru kemudian berikutnya ketegasan, yaitu bahasa ketegasan dengan konsekuensi, ya, bahkan dengan hukuman. Itu bisa dilakukan setelah kesadaran tumbuh dan ilmunya juga sudah ditumbuhkan pada diri anak. Ya, demikian, wa'alam bishawab. Baik, saya terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga dipahami tadi oleh penanya, Ummu Fulanah di Depok. Dan kita bacakan pertanyaan, kita beralih ke live chat YouTube. Ada pertanyaan dari Uce Mutia. Bismillah Ustaz, apa indikasi bahwa tiap-tiap tahap itu sudah tuntas Ustaz? Lalu apakah bisa menggabung fase-fase tersebut? Misal kita tegas tetapi tetap berlaku sebagai teman. Silakan Ustaz. Baik. Indikator fase tumbuhnya cinta, yaitu kita bisa melihat namanya cinta itu bisa dilihat dari binar matanya, dari semangatnya atau ceria wajahnya, ya, kemudian dari kata-katanya yang muncul kata-kata semangat. Contoh misal, kecintaan anak untuk mandiri, ya, kecintaan untuk mandiri. Mandiri apa? Mengurusi dirinya sendiri. Contoh, ketika dia sudah tumbuh cinta, dia mungkin mengenakan sepatu sendiri. Dan ketika mengenakan sepatu itu dengan penuh semangat, walaupun dia gak bisa tanya lagi, dengan penuh kelembutan, ya, tanpa ada cemberut, itu pertanda bahwa cinta sudah tumbuh. Tapi ketika dia mengenakan sepatu itu sambil wajahnya cemberut, kadang ngomel, kadang mengeluh, itu pertanda cinta belum tumbuh. Jadi bisa diukur pada kegiatan beribadah, bagaimana kondisi dia ketika ada adzan, ketika sholat, kemudian ketika dia beraktivitas sesuai dengan potensinya, karakternya, itu bagaimana kondisinya. Kalau dia ceria, matanya berbinar-binar, itu tanda tumbuhnya cinta. Kemudian tumbuhnya ilmu, ya, belajar pada diri anak itu. Anak suka belajar, kepoan, ya, sering bertanya, ya, sering bertanya. Itu adalah fase 7-10 tahun, ya, urut. Terus kemudian berikutnya adalah ketegasan. Nah, pertanyaannya tadi, apakah ketegasan, kemudian memberikan nasihat lisan, kemudian dengan empati itu bisa dijadikan satu? Ya bisa memang. Intinya itulah menjadi satu. Contoh, ketika anak ditegasi, ya, itu seharusnya di dalam ketegasan itu ada kelembutan, yaitu kasih sayang kepada anak yang tanpa syarat. Ini. Jadi di situ tetap, jadi namanya tangga, ya, tangga berarti yang dewasa mengikuti. Cinta itu akan mengikuti ketika dia menjadi pembelajar dan mengikuti juga sampai kepada dia berkarya. Maka perlakuan lembut kepada anak ketika kesadarannya itu belum tumbuh itu akan terbawa terus, ya, sampai mungkin memberikan keilmu atau mungkin selanjutnya adalah memberikan hukuman. Sebab memberikan hukuman kepada anak apabila kita tidak didasari dengan kelembutan, kasih sayang, itu nanti yang munculnya adalah dendam pada diri anak, ya, dendam dari orang tua kepada diri anak. Nah, makanya sejatinya dari itu adalah gabungan, cuma seperti anak tangga yang bawah tidak bisa ditinggalkan, selalu mengikuti pada anak tangga berikutnya. Jadi ketika tegas harus selalu dengan ilmu, dan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan sebenarnya. Namun ketika kita menerapkan apa namanya kelembutan, yaitu fase-fase penumbuhan kesadaran, maka fase setelahnya itu tidak bisa ikut. Cukup dibatasi adalah fase yang di bawah. Jadi tapi kalau sudah fase yang di atas, maka yang bawah mengikuti. Tapi kalau fase yang masih di bawah, yang atas fase itu tidak bisa mengikuti, namun nunggu langkah berikutnya. Ya demikian, walam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh Uci Mutia tadi yang bertanya melalui live chat YouTube. Masih dari live chat, kebijakan pertanyaan selanjutnya dari Darmaji Aji. Ustaz, apakah ada hubungannya dewasa dengan rasa tanggung jawab? Ya, jadi dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi yang disebut mukallaf itu adalah beban tanggung jawab. Ya. Jadi mukallaf itu beban tanggung jawab. Maka orang yang dewasa pasti bertanggung jawab. Kalau orang yang belum bertanggung jawab, maka dia belum dewasa. Baik bertanggung jawab terhadap dirinya, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bermuamalah dengan makhluk yang lain atau sama manusia atau makhluk yang lainnya, dan bermuamalah dalam makhluk atau yang tidak bernyawa, ya hari akil, yang tidak bernyawa. Itu antara lain tanggung jawab yang harus dimiliki. Contoh misal dia memiliki sebuah apa namanya ya binatang peliharaan, maka yang di orang dewasa itu akan berusaha bertanggung jawab bagaimana binatang itu terawat dengan baik, tidak menyiksa dia. Tapi kalau dia tidak dewasa, mungkin ditelantarkan, gak peduli, yang penting saya enak. Masalah nanti binatang ternaknya mau mati atau tidak, itu bukan urusan saya. Nah, ini namanya bukan dewasa. Jadi sebenarnya kedewasaan itu adalah bertolak belakang dengan tingginya ego. Maka orang yang dewasa adalah egonya yang sudah bisa dikendalikan. Maka orang atau anak-anak itu adalah ego yang belum bisa dikendalikan. Jadi intinya di situ, wa'alam bisawab. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya itu ya, saya bacakan aja dari Ummu Fulan. Bagaimana mengajarkan anak tentang pendidikan seks? Ya, anak saya sudah 10 tahun dan sudah balig, namun saat ini dia hanya mengeluarkan mani tanpa adanya mimpi yang bisa dia ingat. Jadi ia pun masih belum paham tentang hubungan suami istri. Ada 3 indikator ya untuk laki-laki tentang dia masuk balig. Yang pertama dia mimpi. Ya, mimpi. Yang kedua adalah tumbuh kemaluan. Yang ketiga adalah usianya sudah 15 tahun Hijriah, ya ukuran tahun Hijriah. Nah, mengeluarkan mani ini masuk dalam kategori mimpi tadi. Jadi karena dia mengeluarkan mani itu sudah pertanda bahwa dia itu sudah balig, walaupun dia mungkin lupa dengan mimpinya. Tapi dengan mengeluarkan mani itu pertanda bahwa dia sudah balig. Nah, bagaimana cara menerangkan ini? Itu tadi indikator tadi kita sebutkan. Nah, apabila anak itu belum paham, maka cukuplah kita menjelaskan apa yang diperlukan. Ciri-ciri mani itu seperti apa? Ya, disampaikan kepada anak kita. Jadi tidak bening, tapi pernah agak putih-putihan. Ya, kalau bening itu berarti nanti mati, itu bukan mani. Enggak usah menjelaskan yang lain-lain dulu. Ya. Pokoknya kalau kamu ya nanti keluar seperti ini, itu berarti kamu sudah balig. Walaupun mimpinya kamu itu lupa. Ya. Ini. Tapi kalau belum berarti belum. Kemudian yang kedua ditanya ya, apakah di bulu kemaluan sudah keluar bulunya? Di kemaluan sudah keluar bulunya? Ya kalau belum berarti tanda itu belum. Kemudian apakah kamu sudah usia 15 tahun? Ya dalam ukuran tahun Hijriah. Kalau dia menyatakan sudah berarti sudah masuk. Jadi pokoknya di antara 3 itu salah satu kalau ada pada anak kita itu pertanda bahwa dia sudah balig. Nah, jadi menjelaskan tentang pendidikan seks ini itu adalah sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi ketika menjelaskan tentang seksualitas terkait dengan balig ya sesuai dengan apa yang sedang dihadapi. Antara lain bahwa ciri-ciri antara mani, madhi ya, atau bahkan mungkin dia ngompol dan sebagainya itu harus bisa dibedakan ketika apa yang dia butuhkan itu. Nanti ketika dia mungkin mau siap menikah, ya sudah remaja atau menjelang sudah mulai berkarir dan menikah, itu sudah mulai dijelaskan nanti tentang hubungan suami istri bagaimana, sebab dia nanti akan menghadapi itu, ya, bagaimana cara mendidik anak, ya, bagaimana adab nanti ketika berhubungan suami istri, bagaimana bermuamalah sebagai ayah dan sebagai ibu atau suami atau istri ketika bermuamalah, kemudian di situ ada anak harus bagaimana yang dilakukan, itu dijelaskan ketika nanti dia akan menikah. Ya, persiapan menikah namanya pendidikan pranikah. Sebab apa? Sebab anak itu memiliki rasa penasaran. Ketika kita lebih awal untuk menjelaskan yang vulgar gitu ya, khawatirnya mereka akan mencoba-coba, ya. Makanya akhirnya kesimpulannya adalah untuk mengajarkan mereka tentang seks adalah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jawabannya. Ustaz, berarti untuk kasus ini tidak perlu dijelaskan mimpinya Ustaz ya? Ya, jadi pokoknya selama sudah mengeluarkan mani ya sudah. Atau mungkin seorang wanita, ya dia mungkin merasa, saya kok kayaknya belum haid ya, tapi dia hamil gitu. Nah dengan hamilnya itu pertanda dia sudah balik gitu. Balik kok ini. Jadi walaupun mungkin tidak ada, mungkin dia merasa, oh saya belum pernah haid gitu, tapi ternyata dia menikah dan ternyata bisa hamil, itu pertanda dia sudah balik kok, sudah balik gitu. Ya demikian Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh dua penanya tadi yang bertanya, Mufulan dan Ustaz Darmaji Aji. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan dari Fastabikul Khairat dari live YouTube, live chat. Beliau bertanya, maaf Ustaz, bisakah menumbuhkan kedewasaan di lingkungan sekolah yang usianya hampir sama namun dari latar belakang yang berbeda? Silakan Ustaz. Baik. Jadi pendewasaan itu justru ya ketika anak itu bergaul dengan berbagai usia. Kadang dia akan belajar bagaimana orang dewasa menghadapi anak-anak. Dia akan belajar bagaimana orang dewasa menghadapi teman-teman sebaya. Dan dia akan belajar juga bagaimana menghadapi orang yang lebih tua dari dirinya. Maka idealnya memang untuk mendewasakan anak itu bergaul dengan berbagai usia. Dan seandainya hanya bergaul satu usia yang sama, setara dalam satu kelas itu saja yang ketemu, tidak pernah ketemu dengan anak yang usia di bawahnya, jarang bertemu dengan orang-orang yang di atas usianya atau bergaul dengan mereka, itu juga akan memperlambat proses kedewasaan. Maka idealnya kalau ingin mendewasakan di sekolah ya anak SMP nanti kadang ketemu anak TK, ya kadang-kadang juga mungkin ada anak SMP bertengkar dengan anak TK karena mungkin yang SMP itu belum dewasa, ya nanti ketemu dengan orang-orang yang di kampung, ya mungkin sekolahnya tidak dibatasi dengan pagar sehingga menyatu dengan masyarakat di kampung itu, ya itu akan lebih mempercepat kedewasaan mereka. Dan guru tugasnya adalah mengamati mereka, membimbing mereka ketika mereka mungkin ada anak SMP ternyata bertengkar dengan anak TK. Kita langsung bisa menjelaskan bahwa orang yang apa namanya lebih tua itu adalah seharusnya lebih sayang kepada yang kecil. Ini. Jadi demikian, karena kamu sudah balik, ya, maka harusnya kamu memahami anak kecil ini yang mereka belum balik. Jadi langsung di pelajaran itu. Makanya sejatinya kalau anak-anak belajar di sekolah itu hanya dibatasi dengan tembok-tembok kelas, mereka tidak bisa berbaur dengan masyarakat sekitarnya, yaitu anak-anak yang di bawah umur atau mungkin teman-teman sekolah yang di atas umurnya atau mungkin berbaur dengan masyarakat, maka itu akan kesulitan untuk tumbuh kedewasaannya. Maka sejatinya yang justru menumbuhkan kedewasaan anak itu kalau di sekolah itu adalah organisasi. Ya, ada yang ikut organisasi santri, ada yang ikut organisasi siswa. Mereka akan banyak bertemu dengan orang-orang yang dewasa ketika mereka ada kegiatan. Mereka harus mengatur dengan teman-temannya. Kadang ada konflik di antara mereka ketika berkegiatan bersama. Kadang-kadang mereka dalam pelayanan kepada orang yang perlu dilayani itu juga bermasalah. Ya. Nah, sehingga perlu sekali mereka itu untuk belajar. Makanya dari pengamatan saya pribadi, anak-anak yang di sekolah itu aktif dalam organisasi, ya, mereka tampak lebih dewasa dibanding mereka yang tidak pernah ikut organisasi. Itu faktanya demikian. Karena apa? Organisasi itu adalah miniatur dari kehidupan kemasyarakatan. Walaupun masih miniatur, itu masih bagus daripada anak tidak diajarkan sama sekali. Idealnya lagi ya mereka tidak di organisasi sekolah, tapi mereka sudah bergabung langsung dengan organisasi di masyarakat. Antara misal ada anak SMP dilibatkan dalam panitia kegiatan di kampung, maka dia akan lebih cepat mendewasakan mereka. Ya, jangan anggap oh ini masih kecil, tidak. Kalau selama mereka sudah balik, gabungkan dengan yang dewasa, libatkan dengan kegiatan-kegiatan. Cuma kadang-kala kita tidak tega melihat mereka atau enggak percaya dengan kemampuan mereka, itu yang justru menghambat kedewasaan mereka karena ketidakpahaman kita. Ya, demikian ya. Wallahu a'lam. Bagus, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga dapat dipahami oleh penanya tadi, yaitu dari Fasdabiqul Khairat di live chat YouTube. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup Ustaz, dan silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya nanti datangnya dari WhatsApp. Ustaz, dari Bapak Suprianto Ustaz di Meranggen. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekarang ini banyak fenomena dewasa sebelum waktunya karena tersebarnya tontonan dewasa. Bagaimanakah sebaiknya kita menyikapi hal tersebut terhadap anak Ustaz? Silakan Ustaz. Bukan hanya tontonan ya. Banyak hal yang menyebabkan hal ini, antara lain diantaranya adalah nutrisi makanan yang tidak sehat, yang tidak alamiah, itu akan juga menjadikan anak balik lebih cepat. Ya, ini. Jadi fenomena saat ini balik lebih cepat, dewasa mental mereka lebih lambat. Itu faktanya demikian. Dulu yang namanya balik itu rata-rata usia 15 tahun. Tapi sekarang anak usia 10 tahun, 9 tahun, bahkan 8 tahun pun kadang-kadang ada yang mereka sudah balik. Ya. Tapi satu sisi justru malah nanti akil mereka, dewasa mereka itu mundur sampai jauh. Jadi baliknya usia 12, mereka dewasa mentalnya, siap berkarya, siap menikah itu usia 25. Jadi ada waktu kurang lebih 13 tahun ya. Itu adalah masa-masa mengambang yang seharusnya mereka sudah dewasa tapi tetap masih dianggap anak-anak terus. Kenapa? Karena sistem pendidikan kita ya. Jadi antara lain ya, yang mempercepat balik secara fisik ya, dewasa fisik, itu adalah nutrisi makanan yang tidak alamiah. Yang kedua adalah tontonan-tontonan di media-media yang merangsang syahwat anak. Itu akan mempercepat baliknya dewasa fisik. Nah kemudian yang memperlambat akil atau memperlambat kedewasaan mereka, itu justru malah pendidikan ini ya, pendidikan yang tidak memandirikan mereka. Kenapa? Karena tidak melibatkan mereka terlibat langsung dengan dunia nyata, dengan permasalahan umat, dengan permasalahan masyarakat. Ya mereka hanya dididik untuk belajar untuk nanti bisa menjawab soal-soal ujian. Ya mereka hanya sebagai penonton, bukan sebagai pelaku dalam peradaban ini. Nah makanya langkah agar balik anak-anak itu bisa menjadi mundur, kemudian nanti dewasanya bisa maju, sehingga ketemu ketika anak balik secara fisik, mental mereka atau jiwa mereka balik ya secara mental. Caranya adalah yang pertama, memperlambat balik itu dengan memberikan makanan kepada anak-anak kita yang alamiah. Ya, nutrisinya itu alamiah. Ini. Yang kedua adalah sebisa mungkin untuk menghindarkan mereka dari tontonan-tontonan yang merangsang syahwat. Ini dua hal yang bisa untuk memperlambat balik mereka. Yang itu yang kita harapkan. Kemudian untuk mempercepat dewasa mental. Yang tadi mungkin 25 itu baru dewasa mental. Cara mempercepatnya adalah dengan pendidikan yang memandirikan. Ya, mulai mempercayai anak, melibatkan mereka dengan berbagai aktivitas sehingga mereka punya karya. Ini. Jadi pendidikan yang memandirikan itu antara lain untuk mempercepat dewasa mental mereka. Yang kedua adalah di samping kita mendidik mereka dengan pendidikan yang memandirikan, yaitu kita menerapkan model pendidikan, metode pendidikan Raja Tega. Ya, ini waktunya kita tega terhadap mereka. Jangan anggap lagi mereka anak-anak ketika mereka sudah balik. Ya, sebab syariat agama Islam ini sudah jelas, ya, bagi anak laki-laki yang sudah balik itu orang tua sudah enggak punya kewajiban memberi mereka nafkah. Itu harus mereka dipahamkan kepada mereka. Ya, bahwa mereka bukan anak-anak lagi, mereka sudah punya kewajiban mencari nafkah. Orang tua sudah enggak wajib memberi nafkah kepada mereka. Itu kita sampaikan. Nah, ini untuk mempercepat dewasa mental mereka. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Ya, kesimpulannya, sejatinya pendidikan itu yang pokok adalah mendewasakan mereka. Setelah dewasa barulah mereka bisa diberikan ilmu. Ini ya. Kadang-kadang kita tergesa-gesa langsung kepada ilmu, akhirnya dewasanya enggak tumbuh-tumbuh. Ya, sama selama di pondok mungkin 7 tahun ya, SMP, SMA pengabdian 1 tahun, dirinya merasa bahwa aku adalah anak-anak. Ya, bahkan mengurusi urusan yang mungkin dianggap penting tidak dipercaya oleh keluarganya. Nah, ini tidak ada unsur untuk mendirikan mereka. Maka dewasa ini itu sangat penting, dan justru lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin anak kita belajar di situ, itu apalagi anak generasi digital ini, bukan pengetahuan sebenarnya yang sangat bermanfaat bagi mereka di lembaga itu, karena mereka bisa diperoleh dimanapun, terutama di media sosial atau internet. Ya, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mendewasakan mereka. Nah, dewasa di sini sebenarnya adalah pendidikan akhlak. Ya, pendidikan untuk ibadah, kemandirian, itu dewasa. Nah, makanya penting bagi kita untuk segera ya mendewasakan mereka dengan tidak banyak menuntut mereka dengan ini pelajaran sudah sampai berapa jilid gitu. Kamu sudah hafal berapa? Boleh kita tanya, kamu sudah hafal berapa? Tapi yang lebih penting lagi adalah pondasi mereka dalam menghafal itu adalah kedewasaan. Ya, sosok pribadi yang sudah tuntas egonya, bisa mengendalikan egonya, ya, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Itu antara lain ciri-ciri dari sebuah kedewasaan yang ada pada diri anak maupun pada orang tua. Demikian wa'alam bisawab, ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar Radio Mutiara Quran, Sobat Qurani dan keluarga Qurani dimanapun Anda berada. Kajian siaran langsung kita di malam hari ini bersama Al-Ustaz Abdul Khaliq Hafizullah Ta'ala tentang membahas tema kita, yaitu mendidik anak menjadi dewasa. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita semuanya untuk mendidik diri kita dan keluarga kita serta mengamalkan ilmu yang telah kita simak tadi. Baik, kita akan tutup kajian kita di malam hari ini. Semoga kita berjumpa kembali di kajian-kajian selanjutnya. Insyaallah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.